الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد kita insya Allah pada kesempatan ini memasuki hadis yang ke-24 an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam as-salawatul khams wal jumu'atu ila al jumu'ati ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن مجتنبة الكبائر رواه مسلم. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, salat-salat yang 5 waktu, salat Jumat menuju salat Jumat berikutnya, puasa Ramadan menuju Ramadan berikutnya, amalan-amalan ini menjadi penghapus dari dosa-dosa yang ada di antaranya, di antara keduanya, majtunibatil kabair, selama dosa-dosa besar dijauhi. Hadis ini diriwayatkan al-Imam Muslim. Qala al-Imam Sa'di rahimahullah fi syarhihi al-Imam عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله pada syarah beliau, ini pada kitab Bahjatul Qulubil Abrar, beliau menyatakan هذا الحديث يدل على عظيم فضل الله وكرمه بتفضيله هذه العبادات الثلاثة العظيمة. Hadis ini menunjukkan akan agungnya karunia dan pemberian Allah subhanahu wa ta'ala dengan menunjukkan bagaimana keutamaan dari ibadah dari 3 jenis ibadah yang agung yang disebutkan di dalam hadis ini, dari salat yang 5 waktu, salat Jumat, dan puasa di bulan Ramadan. Wa anna laha indallahi al-manzilatul 'aliyah, di mana ibadah-ibadah ini memiliki kedudukan atau posisi yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa thamaratuha la tu'addu wa la tuhsa. Adapun buah-buah dari ibadah-ibadah yang 3 ini, maka tidak terhitung dan tidak terbilang, yakni saking banyaknya, menunjukkan bagaimana besarnya keutamaan ibadah-ibadah tersebut. Sebagian perkara di antara buah dari ibadah ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di antaranya tentang salat. Allah menyatakan inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan yang keji dan perbuatan mungkar, menunjukkan kepada kita bahwa seorang yang betul-betul menegakkan salat dengan sebenar-benarnya, maka salatnya akan mencegah dari segala bentuk perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Demikian pula dengan ibadah puasa di bulan Ramadan, di mana ini ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai salah satu di antara amalan yang akan menjadikan seorang hamba menjadi hamba yang muttaqin. Ya, sebagaimana pada firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Menunjukkan dari ayat ini bahwa seorang yang betul-betul menjalankan kewajiban puasa ini dengan bukan hanya sekedar meninggalkan makan, minum, dan pembatal-pembatal puasa yang lainnya, tetapi lebih daripada itu, memperhatikan, yakni segala perkara yang akan bisa merusak pahala dari puasanya, maka orang yang berpuasa dengan puasa yang demikian, dipastikan dia akan menjadi hamba yang bertakwa. Ala kulli hal, sekali lagi bahwa buah dari ibadah-ibadah yang agung ini tidak terhitung, tidak terbilang. Kemudian Kata Al-Imam As-Sa'di rahimahullah, famin tamaratiha. Di antara buah-buah dari ibadah-ibadah yang agung ini, annallaha ja'alaha mukammilatan li dinil 'abdi wa islamihi. Wa Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjadikan ibadah-ibadah ini sebagai penyempurna terhadap agama dan keislaman seorang hamba. Ini dengan seorang betul-betul menjalankan ibadah ini dengan sebenar-benarnya, maka akan menjadi sempurna, menjadi lengkap agama dan keislamannya. Wa annaha munammiyatun lil iman. Bahwasanya amalan-amalan ini akan menjadikan keimanan seorang hamba berkembang. Musqiyatun li syajaratihi. Amalan-amalan ini akan menjadikan sebagai yakni minuman, siraman yang akan menumbuhkan, menyuburkan keimanannya. Ya Allah Subhanahu wa ta'ala yang menggambarkan di dalam kitabnya, dalam Al-Quranul Karim, keimanan bagaikan sebuah pohon. Ya, seperti yang Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan di dalam surat Ibrahim. Allah Subhanahu wa ta'ala pada ayat yang ke-24 menyatakan, alam taru kaifa daraballahu mathalan kalimatan tayyibah kasyajaratin tayyibah asluha thabitu wa faruha fis sama. Tidakkah perhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan permisalan kalimah tayyibah, ini kalimat tauhid la ilaha illallah yang merupakan pokok dari keimanan, sebagaimana sebuah pohon yang baik, di mana akarnya demikian kokoh tertanam menghunjam ke dalam bumi ini, wa far'uha fis sama, sementara cabang-cabang dari pohon tersebut tinggi menjulang ke langit. Di sini digambarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala keimanan ya ibarat sebuah pohon, yang tentunya ya pohon itu untuk bisa tumbuh dengan subur butuh adanya siraman air yang diserap oleh akar-akarnya, yang jika pohon itu terhalang dari air tadi maka akan mati. Maka demikian pula ya keimanan kita yang ada di dalam dada-dada kita. Fa inna Allaha gharasa syajaratal iman fi qulubil mu'minin bihasabi imanihim. Di mana Allah Subhanahu wa ta'ala sungguh telah menanamkan pohon keimanan pada hati-hati hamba-hambanya yang beriman sesuai dengan kadar keimanan mereka. Sesuai dengan kadar keimanan mereka, sesuai dengan itu pula pohon keimanan di dada-dada mereka. Sehingga seorang yang imannya kuat, imannya tinggi, maka pohon keimanan yang ada dalam dadanya betul-betul kuat, kokoh. Dan itu akan tergambar dalam amalan kesehariannya. Adapun ya keimanan yang lemah, maka ibarat pohon yang lemah juga, yang akan sangat mudah pohon yang seperti itu untuk mati ataupun bahkan tercabut. Waliyadzubillah. Wa qaddara min altafihi wa fadlihi min alwajibati was-sunani ma yasqi hadhihi syajarata wa yunammiha. Dan diantara kelembutan serta keutamaan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah telah menetapkan amalan-amalan yang sifatnya wajib, demikian pula amalan-amalan yang sifatnya sunnah, yang akan bisa mengairi pohon ini sehingga menjadi pohon yang tumbuh subur dan baik. وَيُنَمِّيهَا, dan menjadikan pohon tersebut berkembang. Ini di satu sisi. وَيَدْفَعُ عَنْهَا الْأَفَاتِ, dan di sisi yang lain, amalan-amalan yang Allah syariatkan tadi, baik amalan yang wajib ataupun amalan-amalan yang sunnah, akan mencegah dari datangnya gangguan-gangguan yang akan merusak pohon keimanan tersebut. Ya, sebagai contoh, ini salat. Bagaimana tadi digambarkan, bagaimana Allah menyebutkan tentang keutamaan salat, inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Ya, soalnya kita ketahui bahwa perkara-perkara dosa ini akan merusak keimanan seorang, yang dengan salat ini akan tercegah. Nah, ketika sebuah pohon ya terpenuhi dari apa yang menjadi kebutuhannya, terlindung dari apa yang akan menjadi bahaya bagi pohon tersebut, maka akan tumbuh subur dan sempurna, hatta takmula, sehingga betul-betul tumbuhnya sempurna, wa tu'tiya ukulaha kulla hinin bi'izni rabbiha, dan dengan suburnya pohon tersebut akan memberikan buah, ya, buah yang bermanfaat dari pohon tersebut di setiap saat, ya, dengan izin dari Rabbnya. Ini pohon yang terpelihara dengan baik. Maka demikian pula keimanan yang ada di dalam dada-dada orang-orang yang beriman, ya, ketika pemilik keimanan tersebut berupaya untuk menempuh amalan-amalan salih yang akan menyuburkan, mengokohkan pohon keimanan dalam dadanya, serta mencegah dari berbagai perkara-perkara kejelekan yang akan merusak keimanannya, maka akan muncul buah-buah dari keimanan tersebut, ya, dari amal-amal salih, ya, yang sifatnya tampak maupun tersembunyi. Waj'alaha tanfi anha al-afat, di mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan amalan-amalan salih tersebut akan menghilangkan gangguan-gangguan yang akan merusak keimanan tersebut. Ini di antara keutamaan dan kelembutan Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-hambanya. Sebagaimana kita ketahui bahwa kita bisa melakukan amalan salih tidak lepas dari pertolongan, hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga tentu mewajibkan bagi kita semua yang di dalam menempuh amal-amal yang telah kita ketahui itu sebagai amalan yang syar'i, untuk senantiasa memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam As-Sa'di rahimahullah, "Fadh-dhunubu dararuha 'azimun wa tankisuha lil imani ma'lum." Kata beliau bahwa dosa-dosa itu bahayanya demikian besar, dan pengaruhnya terhadap keimanan, yakni akan bisa mempengaruhi keimanan, ini suatu perkara yang telah diketahui. Ini pengaruh dosa terhadap keimanan. Jadi semakin banyak dosa yang diperbuat oleh seorang, semakin banyak ya kekurangan yang terjadi pada keimanannya. Dan ini ya sesuatu yang telah kita ketahui di antara akidah di sunnah wal jamaah terkait dengan perkara iman. Bahwa iman adalah perkara yang meliputi keyakinan hati, amalan ucapan lisan, dan amalan anggota badan yang bisa bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Menunjukkan maksiat, dosa ini perkara yang akan mengurangi keimanan seseorang. Al-Imam Sa'di rahimahullah ya telah menyebutkan secara khusus tentang bagaimana pengaruh dan bahayanya dosa-dosa terhadap seorang hamba dalam kitab beliau Ad-Da'wa atau dikenal juga dengan kitab Al-Jawabul Kafi Liman Sa'ala Anid-Dawa'i Syafi, di mana di antara ucapan beliau, beliau menyatakan famimma yanbaghi an yu'lama anna adh-dhunuba wal ma'asiya tadur wa labud wa anna dararaha fil qulubi ka dararis sumum fil abdan ala ikhtilafi darajatiha fid darar wa hal fid dunya wal akhirah syarrun wa da'un illa wasababuhu adh-dhunubu wal ma'asi. Di antara ucapan beliau yang beliau sebutkan dalam kitab tersebut, kata beliau, dan di antara perkara yang wajib untuk diketahui, bahasanya dosa-dosa dan kemaksiatan, perkara yang pasti membahayakan. Dan bahayanya terhadap hati manusia, yang dari dosa dan kemaksiatan tersebut, sebagaimana bahayanya racun terhadap badan. Ya, sesuai dengan tingkat derajat bahaya tersebut. Sebenarnya kita ketahui bahwa racun-racun itu bertingkat-tingkat sisi bahayanya. Ada yang bisa mematikan dengan bahkan bisa menghancurkan tubuh manusia. Ya, bukan hanya sekedar mematikan. Ada yang sifatnya mematikan tapi dengan lambat. Ya. Dan ada yang sifatnya hanya mengganggu organ-organ yang ada dalam tubuh manusia. Nah, demikian pula dengan dosa-dosa. Ya. Oleh karena itu, para ulama menjelaskan terkait dengan dosa itu bertingkat-tingkat. Mulai dari kabair dzunub. Ya. Di antara dosa-dosa yang besar itu ada akbarul kabair. Ya, sebesar-besar dosa besar. Kemudian di sana ada shagairul dzunub, dosa-dosa kecil. Semua itu menunjukkan sebagaimana racun, maka demikian pula dosa memiliki bahaya yang bertingkat-tingkat. Kemudian kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, wa hal fid dunya wal akhirah syarrun wa da'un illa wasababuhu adh-dhunub wal ma'asi. Dan tidaklah di dunia ini serta di akhirat kelak adanya kejelekan dan adanya ini penyakit yang berbahaya yang akan menghancurkan hamba tadi, kecuali sebabnya adalah dosa dan kemaksiatan. Ini yang ditegaskan oleh Imam Al-Qayyim rahimahullah, bahwa kerusakan penyakit dari apa yang terjadi di dunia ini ya, demikian pula bahaya yang mengancam seorang dari siksa Allah subhanahu wa ta'ala di akhirat, tidak lain penyebabnya adalah dosa. Nah, kita sangat heran dengan sebagian pihak yang mengingkari dengan pengingkaran yang keras ketika ada pihak-pihak yang mengingatkan dengan berbagai bencana yang terjadi secara khusus di negeri kita, umumnya di negeri-negeri yang lain, di belahan bumi yang lain, ya, yang mengingkari keterkaitan antara perbuatan dosa yang ditempuh oleh manusia, kemaksiatan mereka, dengan bencana yang Allah subhanahu wa ta'ala timpakan. Padahal berapa banyak Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan, ya, di antaranya dalam firman yang zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas, telah tampak jelas terjadi kerusakan. Ya, kerusakan darat di lautan. Allah menyebutkan apa sebelumnya? Bima kasabat aydin nas, dikarenakan ulah perbuatan manusia. Yani dosa dan kemaksiatan yang mereka lakukan, inilah yang menjadi sebab turunnya berbagai bencana kerusakan yang terjadi di muka bumi ini. Beliau Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah dalam kitab Ad-da'wah dawa ini menyebutkan sekian banyak dari pengaruh dosa dan kemaksiatan, di mana ya satu saja dari efek dosa tersebut terhadap seorang hamba sesungguhnya telah cukup untuk menjadi motivator, pendorong untuk hamba tadi meninggalkan perbuatan dosa. Ya. Baik itu yang sifatnya efek duniawiyah ataupun yang sifatnya diniyah. Ya, sebagai contoh misalnya, di antara yang beliau sebutkan, bahwa di antara efek dari dosa adalah hirmanul ilm wa rizq. Ya, terhalangnya seorang hamba dari ilmu dan rizki. Hal ilmu yang dimaksud, ya, tentu yang dimaksud sebagaimana disebutkan dalam Alkitab As-Sunnah adalah ilmu syar'i. Ya, bagaimana seorang terhalang dari ilmu, baik itu susah di dalam meraihnya, ataupun dia diberikan ilmu, tetapi ilmu yang tidak bermanfaatnya justru akan menjadi hujjah yang menghujah dirinya, bukan membantu atau menolong dirinya, tetapi justru menggugat dirinya, sehingga dia menjadi orang yang celaka. Di antara sebabnya adalah dosa, maksiat yang diperbuatnya. Demikian pula efeknya sifatnya duniawiyah, ya, yang mungkin dalam perkara ini lebih banyak di antara manusia yang perhatian terhadap efek-efek duniawiyah. Di antaranya masalah rezeki. Dengan sebab dosa, seorang hamba akan terhalang dari rezeki Allah Subhanahu wa taala. Tentu yang dimaksud di sini adalah rezeki yang thayyib, ya, rezeki yang baik yang akan menjadi keberkahan bagi seorang hamba. Ya. Kemudian beliau rahimahullah menyebutkan pada kitab tersebut, yakni kitab Al-Jawabul Kafi, wabil jumlah jami'u syururi dunya wal akhirah allati alal kulubi wallati alal abdani al-ama wal khasah asbabuha al-dunub wal ma'asi. Kesimpulannya bahwa segala kejelekan yang terjadi di dunia dan di akhirat, baik yang menimpa hati ataupun yang menimpa badan, baik yang sifatnya umum maupun yang sifatnya khusus, hanya person-person tertentu umum yang meliputi sekian banyak manusia, maka sebab-sebab dari berbagai kejelekan tersebut adalah dosa dan maksiat. Oleh karenanya, akan menjadi kewajiban bagi kita semua, ya, ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan berbagai musibah, baik berbagai bencana, ya, untuk kita bersegera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala semata yang maha mampu untuk mengangkat, menghilangkan bencana tersebut dari hamba-hambanya. Jangan kita bersandar kepada perhitungan-perhitungan manusia, tapi yang menjadi sandaran kita di dalam yakni upaya untuk lepas dari beragam kesulitan ataupun bencana yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada hamba-hambanya adalah dengan kembali kepada Allah, rujuk kepadanya, taubat kepadanya, menjauhi segala bentuk kemaksiatan dan dosa. Karena dengan itulah Allah Subhanahu wa taala akan melapangkan hamba-hambanya dari kesulitan yang Allah Subhanahu wa taala timpakan. Tidak ada yang bisa untuk mengangkat dan menghilangkan kesulitan dan bencana kecuali yang menurunkannya, yakni Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Ini yang bisa disampaikan pada kesempatan ini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.